Cinta itu buta, rasa bukan logika. Cintaku selingkuh, aku tak bisa benci. Apa rasa di hati, mana bisa orang tahu. Dan aku pun bertahan di dalam kesetiaan. Sakit tapi ku rindu, rindu terbakar cemburu. Dan aku tak mau kehilanganmu. Luka-luka hatiku, hanya kamu yang bisa mengobati sakitku. Cintamu sayang, cinta itu buta, rasa bukan logika. Cintaku selingkuh, aku tak bisa benci. Oh, apa rasa di hati, mana bisa orang tahu. Dan aku pun bertahan di dalam kesetiaan. Sakit tapi ku rindu, rindu terbakar cemburu. Aku tak mau.